Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketiga dari silsilah ilmiah mengenal Allah adalah tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi rezeki. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Razzaq, yang artinya yang maha memberi rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dan memberikan rezeki kepada mereka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis rezeki makhluknya jauh sebelum Allah menciptakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanatin. Allah telah menulis takdir bagi makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibnu Amr. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan rezeki tersebut dan menyampaikannya kepada makhluk sesuai dengan waktu yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan sebelumnya. Maka tidak akan meninggal seseorang sampai dia mendapatkan rezeki terakhir yang menjadi jatahnya, meskipun rezeki tersebut ada di puncak gunung atau bahkan ada di bawah lautan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada seekor binatang melata pun yang ada di permukaan bumi ini melainkan Allah yang akan memberikan rezekinya. Surat Hud ayat 6. Siapa sesembahan selain Allah yang bisa melakukan demikian? Adakah selain Allah subhanahu wa ta'ala sesembahan yang bisa memberi makan sekali saja untuk seluruh makhluk yang ada di bumi ini, mulai dari manusia, jin, hewan dan tumbuhan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasudkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Wahai manusia, hendaklah kalian mengingat nikmat Allah atas kalian. Adakah yang mencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Oleh karena itu, kenapa kalian dipalingkan? Surat Fatir ayat 3. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah ASI Abdullah Rai.